Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sebelum kita tadarus membaca Quran, kita baca sebentar lanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin. Tahun kemarin kita baca sampai bab yang ke-12, bab al-hath al-izdiyad bin al-khair bi awirul umur, anjuran untuk menambah kebaikan di akhir-akhir umur. Kita sampai hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah. Yang pertama, a'dharallahu ila mri'in, Allah berikan uzur kepada seseorang, akhara ajalahu, yang Allah akhirkan ajalnya, hatta balagha sittina sana, sampai dia berusia 60 tahun. Ketika sudah 60 tahun tidak ada uzur baginya. Hadis yang kedua yang terakhir kita baca, hadis Ibn Abbas, hadis yang masyhur, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasukkan Ibn Abbas ke dalam syura', majlis syura', majlis yang dihadir oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tua, yang pernah ikut perang Badar. Yang di situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan bagaimana keilmuan Ibn Abbas. Ya, di antara ketika menafsirkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Terkait dengannya kita baca malam ini, ada subuh ini, hadis yang ketiga dalam bab ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam salat setelah turun surat idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha, kecuali beliau berkata dalam salatnya, subhanak rabbana bihamdik allahumma ighfirli. Wa bi riwayatin fi sahihain anha, dalam riwayat sahihain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, ya, beliau banyak membaca dalam ruku dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Kenapa demikian? Kata Aisyah radhiyallahu anha, yata'awwalul Qur'an. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan ya kandungan Al-Qur'an dalam surat tadi. Berkata Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, makna yata'awwalul Qur'an yakni ya'malu ma umira bihi fil Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan apa yang diperintah di dalam Al-Qur'an, yaitu min qawlihi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika Allah memerintahkan Nabi yang untuk bertasbih, ya, beristighfar, maka setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW mengamalkan ayat tersebut dengan majak di dalam ruku dan sujudnya membaca tadi, subhanakallahumma rabbana bihamdik allahumma ghfirli. Kalau fi riwayatil Muslim, kana Rasulullah SAW yukthiru an yakula qabla an yamut, Rasulullah SAW banyak berkata sebelum beliau meninggal, subhanakallahumma rabbana subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat ya Aisyah, qalat Aisyah, berkata Aisyah, ya Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdatsah taquluha, apa kalimat-kalimat ini yang engkau lihat engkau baru saja ya sering mengucapkannya. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha. Ini yang mendukung tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, telah dijadikan untukku tanda, tanda, yakni dekatnya ajal beliau, fi ummati, pada umatku. Kalau sudah ada ini pada umatnya, maka ini tanda dah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Idza ra'aituha qultuha, kalau aku telah melihatnya maka aku akan mengucapkannya, yaitu idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ketika datang pertolongan Allah dan engkau melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, ini tanda ya telah dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ketika telah melihat ini, maka Rasulullah diperintah untuk banyak beristighfar dan bertasbih. Wa fi riwayatin lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qauli subhanakallahumma subhanakallahu bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah, araka tukthiru min qaul subhanallahi bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala, kata beliau, akhbarani rabbi, telah Rabbku telah mengabarkan kepadaku, ani sara alamatan fi ummati, aku akan melihat tanda, ya tanda telah dekatnya ajal beliau pada umatku. Fa idza raaituha aktsartu min qauli, kalau telah aku lihat tanda tersebut pada umatku, aku akan memperbanyak ucapan subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad raaituha, dan aku telah melihatnya, yaitu berbondong-bondongnya kaum muslimin orang masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath, ini fathu Makkah. Waraaitan nas yadkhuluna fi diinil afwaja, dan kau melihat orang-orang telah berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka kalau telah ada fathu Makkah, engkau telah berhasil menundukkan Makkah, dan kau melihat orang masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, dan itu tanda ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tafsir Ibnu Abbas, ya maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini hadirin rahimin rahimakumullah. Yang pertama, bahasanya tafsir yang sahih dalam surat An-Nasr, ya, bahasanya ini adalah tanda ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah Allah berikan kemenangan kepada beliau, telah banyak orang masuk Islam, maka telah dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sesuai dengan bab, ya, ketika seorang telah mendekati ajal, maka banyak-banyak beribadah kepada Allah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini ketika seorang telah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur dengan juga beristighfar, karena dia kurang ya di dalam mensyukur nikmat yang Allah berikan. Makanya salah salat pun kita dianjurkan untuk beristighfar. Di sini ketika telah mendapatkan nikmat, iya, kemenangan, Allah pun memerintahkan nabinya untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Naam, innahu kana tawwaba. Wallahu a'lam bishawab. Wa tawaffaq.